اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Kita masuk di bab berikutnya. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, babu majaa anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum huwal gulu fis salihin. Jadi ini urutan apa namanya, pembahasan-pembahasan penulis detail sekali ya. Setelah menguraikan tentang syafaat, beliau uraikan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau jelaskan di sini dari sebab pokok yang merupakan sebab manusia itu jatuh di dalam kekafiran dan meninggalkan agama, yaitu gulu terhadap orang-orang salih. Iya. Jadi ini bab untuk menjelaskan sebab pokok terjadinya kekafiran dan kesyirikan itu apa. Iya. Dan banyak dari manusia jatuh di dalam kesyirikan, jatuh di dalam penyelisian, hal yang bertentangan dengan syariat, sebab pokoknya karena mereka gulu, ekstrim, berlebihan, iya, terhadap orang-orang salih. Apa itu al-gulu? Iya. Gulu itu dari makna berlebihan, ya, sesuatu yang melewati kadarnya, sesuatu yang melewati kadarnya. Dan secara istilah al-gulu itu adalah mujawazatu al-haddil ma'duni fihi ala wajhil ifrat. Al-gulu adalah melewati batasan yang diizinkan dengan bentuk berlebihan, itu gulu namanya. Melewati batasan yang diizinkan dalam bentuk berlebihan. Makanya disebut dengan gulu. Dan gulu ini berlebihan kadang dalam bentuk perbuatan, kadang dalam bentuk keyakinan, dan kadang dalam bentuk apa? Amalan. Iya. Kadang dalam bentuk amalan. Baik. Jadi ini gulu adalah sumber kesyirikan dari dahulu dan belakangan. Kenapa diterangkan di sini pembahasan gulu terhadap orang salih? Biasanya manusia itu umumnya dia dekat dengan orang-orang salih, cinta kepada orang-orang yang baik. Iya. Nah itu kadang dimanfaatkan oleh syaitan untuk menyesatkan mereka. Dan Syekh nanti akan teruskan, akan sebutkan ya bagaimana kaum Nabi Nuh itu awal kesyirikan yang menimpa mereka. Iya. Jadi tatkala kecintaan kepada orang saleh itu dekat ke jiwa, maka syaitan menjadikannya sebagai jalan menjatuhkan manusia di dalam kekafiran dan kesyirikan. Nah, dia bentuk kecintaan dan pengagungan terhadap orang saleh itu, dia membentuknya dalam hal yang dianggap biasa, dalam hal yang dianggap ibadah, padahal itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Baik. Kata beliau, babu maja'a anna sababa kufri bani Adam. Bab apa yang datang? Yaitu bab faktor yang mengakibatkan anak Adam menjadi kafir. Watar kehim dinahum, dan meninggalkan agama mereka. Huwal gulu fis salihin, yaitu sikap melampaui batas kepada orang-orang salih. Ya, orang-orang salih masuk di dalamnya para nabi, wali-wali dan selainnya. Ya. Kemudian beliau bawakan ayat di sini wa qaulillahi azza wa jal. Dan firman Allah azza wa jalla ya ahlal kitab la taglu fi dinikum. Baik. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Ini ayat disebutkan di dua tempat. Tempat yang pertama di surah An-Nisa dan tempat kedua di surah Al-Maidah. Sama pada kepulauan ayat ini berpindah pada kelanjutan. Dan pada dua tempat ini dikatakan la tadlu fi dinikum, jangan kalian guru melampaui batasan yang Allah telah tetapkan. Ya. Ahlul kitab yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Guru pada orang-orang Nasara itu banyak. Mereka guru terhadap Nabi Isa alaihis salam sehingga dianggap kehidupan Nabi Isa yang harusnya Nabi mereka anggap sebagai sembahan yang disembah selain daripada Allah. Ya. Orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa sebaliknya, orang Yahudi itu merendahkan Nabi Isa, menghinakan dia, bahkan menganggap Nabi Isa sebagai anak zina. Sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Nasara berlebihan dan orang-orang Yahudi menyepelekan. Ya. Sebagaimana orang-orang Yahudi juga guru karena Uzair dikatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Maka ini ayat walaupun terkait dengan ahli kitab jadi juga larangan untuk umat ini, larangan untuk umat ini jangan sampai mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara berupa guru terhadap Nabi mereka. Para Yahudi guru terhadap Uzair, orang Nasara guru terhadap siapa? Terhadap Nabi Isa. Baik. Jadi siapa saya? Nabi berdoa kepada Nabi wali selain daripada Allah, artinya dia menjadikannya sebagai ilah. Dia menjadikannya sebagai ilah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi dalam ayat ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, haramlah guru pada orang-orang, pada individu-individu, perbuatan-perbuatan dan yang semisal dengannya. Terdapat di dalam ayat bantahan terhadap orang yang Yahudi dan Nasara dan siapa yang menyerupai mereka akan guru yang mereka lakukan di dalam agama mereka. Terdapat di dalam ayat juga anjuran untuk berada di jalur pertengahan, berada di atas garis keadilan. Iya, dalam segala perkara tidak berlebihan, tidak pula menyepelekan. Bainal ifrati wa tafrit, bainal gului wal jafa, antara dua hal itu. tidak berlebihan, tidak pula menyepelekan. Tidak ekstrim, tidak pula meremehkan. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat peringatan untuk berhati-hati dari kesyirikan dan sebab-sebab serta wasilah-wasilah yang bisa mengantar kepada kesyirikan tersebut. Sebab ahlul kitab, ini sebab pokok yang menjatuhkan mereka ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Dan ini sisi pendalilan penulis di dalam membawakan ayat ini. Beliau ingin menjelaskan tentang haramnya gulu di dalam agama. Itu adalah sebab yang menjatuhkan ahlul kitab di dalam kekufuran. Iya. Kemudian beliau bawakan di sini beberapa hadis. Kata beliau rahimahullahu taala fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam as-sahih dari Ibnu Abbas, dalam as-sahih maksudnya di sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fi qaulillah taala mengenai firman Allah taala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Dan mereka kaum Nabi Nuh berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan kepada sembahan-sembahan kalian, terutama jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Jadi Ibn Abbas disebutkan beliau berbicara tentang ayat ini. Iya. Dan di sini penulis rahimahullahu taala beliau meringkas riwayat yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Iya. Di dalam Sahih Al-Bukhari itu disebutkan secara terperinci lima yang diibadahi ini. Dan ini asalnya berasal dari kaum dari masa Nabi Nuh, tapi masih menjadi sebab kesyirikan. Subhanallah. Sampai dikatakan di dalam lafaz Imam Al-Bukhari, Saratil awthanu allati fi qaumi Nuhin fil arabi ba'du. Maka berhala-berhala yang berada di tengah kaum Nabi Nuh itu pun setelah itu akhirnya berada juga di tengah orang-orang Arab. Dari fa'amma waddun, ada puwad itu berada di, dia adalah untuk Bani Kalb di Daumatu, apa namanya, di tempat bernama Daumatul Jandal. Dan Suwa itu untuk kabilah suku Hudail. Yaguth itu untuk suku Murad. Kemudian Bani Gutaif di Jaraf dekat Saba, ini di Yaman ya. Kemudian Ya'uq ini untuk kabilah Hamdan. Hamdan ini kabilah besar ya, dari kabilah Arab. Ya, bercabang darinya beberapa kabilah, cuman sudah berpencar di mana-mana. Iya. Itu Ya'uq untuk Hamdan. Dan Nasr, ini Nasr ini kabilah Himyar, Alu Dikila. Iya. Jadi ini kata Ibn Abbas, asma'u rijalin salihin fi qawmi Nuh. Dia adalah nama-nama orang-orang salih di kaum Nabi Nuh. Iya. Baik. Jadi kalau di dalam lafaz yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, Qala Ibnu Abbas berkata, hadihi asma'u rijalin salihina min qawmi Nuh. Beliau berkata, ini adalah nama-nama orang salih dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Iya. Dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Falamma halaku, begitu mereka, jadi diringkas ya oleh penulis, tidak disebutkan keberadaan berhala-berhala ini juga di tengah orang Arab. Iya. Falamma halaku, begitu mereka semuanya meninggal, auhas syaitanu ila qaumihim. Syaitan membisikkan kepada kaum mereka. Iya. Ini pekerjaan syaitan ya, membisikkan kepada anak Adam hal-hal yang bisa membahayakan agama mereka. Iya. Jadi itu salah satu dari pekerjaan syaitan. Bagaimana dia masukkan kepada manusia, dia bisikkan kepada manusia hal-hal yang memfitnah agama mereka dan memalingkan mereka dari apa? Dari jalan yang lurus. Iya. Dan subhanallah, syaitan kadang membisikkan kepada orang-orang. Dan kadang sebagian dari mereka membisikkan apa namanya perbuatan kadang sebagian dari mereka itu saling membisikkan kepada kawan-kawan mereka dari perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat untuk membantah. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sungguhnya para syaitan itu mewahyukan ya kepada wali-wali mereka. Jadi maksudnya syaitan memberikan was-was kepada wali-walinya dari kaum musyrikin, liyujadilukum, supaya mendebat kalian. Jadi kadang dibisiki oleh syaitan hal-hal ya, walinya ini menganggap dia pintar, padahal itu bisikan dari siapa? Dari syaitan. Ya. Maka syaitan di sini dikatakan fa'uha atau auha syaitanu ila qaumihim. Maka syaitan membisikkan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wasammuha bi asma'ihim. Syaitan bisikkan, dirikan patung-patung pada majelis-majelis mereka yang biasa mereka mengadakan pertemuan di situ. Dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Iya. Ya tadi mereka juga ketika didatangi dari arah itu dianggap bagus. Sebab begitu dia melihat orang salehnya, akhirnya mereka ingat nasihat-nasihatnya. Begitu mereka melihat orang-orang salehnya, mereka mengingat hari-hari kehidupan mereka dibimbing oleh orang-orang saleh tersebut. Iya. Kadang ada sesuatu dari hal yang bagus. Dan itulah kebatilan. Kebatilan itu tidak muncul semuanya 100% batil. Iya. Bahkan kebanyakan dari kebatilan itu adalah bentuk menyamarkan kebenaran. Membuat kebenaran itu dicampur dengan apa? Kebatilan. Iya. Nah itu kalau duduk dengan ahlul bidah, orang-orang yang punya penyelisian, tidak semuanya yang terdengar dari dia batil. Bahkan kalau baru duduk dengannya, dikasih dulu pembicaraan yang bagus, hal-hal yang membuat orang tertarik, yang disepakati. Setelah dekat dengannya, percaya kepadanya, baru dia masukkan apa? Dari bid'ah dan kebatilannya. Ini semuanya dari asalib syaitan, uslub syaitan. Ya, dan memang syaitan mewahyukan kepada wali-walinya seperti itu. Baik. Jadi mereka ini telah dibisikkan oleh syaitan supaya pasang ansaban, patung-patung, ya, diminta oleh syaitan supaya mereka memasang ansab. Ansab yang dimaksud di sini itu adalah al-asnam al-musawwara ala suwari ulaika salihin, berhala-berhala, patung-patung yang sudah dibentuk di atas bentuk orang saleh itu. Jadi perhatikan ya bagaimana syaitan keluar kepada mereka ini dalam bentuk mereka, dalam keadaan syaitan menunggangi kecintaan mereka terhadap orang-orang saleh. Nah, dari arah inilah mereka dimasuki oleh syaitan. Iya. Maka dikatakan fafa'alu falam tu'bad. Maka kaumnya pun melakukan hal tersebut. Mereka melaksanakan bisikan syaitan tersebut. Tapi waktu itu patung-patung dan berhala-berhala ini belum diibadahi, belum disembah ketika itu. Jadi memang awalnya belum diibadahi. Iya. Jadi subhanallah, kadang perlu proses ya, ada proses. Itu luar biasa syaitan itu. Ada proses dilewati. Ya, ya, proses. Jelasnya kalau mau tahu syaitan seperti ini caranya. Ini sampai disebutkan beberapa generasi mereka seperti itu. Iya. Tapi beda dengan banyak dari kita di ketaatan. Itu kalau mau sampai ke derajat yang tinggi, tidak mau lewat proses. Maunya instan saja, tiba-tiba jadi. Padahal ada sebagian hal yang itu harusnya ditempuh jalan-jalannya, dilalui jalur-jalurnya. Baik. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat. Sampai ketika mereka itu sudah binasa, maksudnya orang-orang yang pasang berhala-berhala itu tadinya untuk mengingat saya, ketika mereka sudah mati, iya. Maka manusia ilm, dan ilmu juga telah dilupakan. Ubidat, barulah patung-patung itu disembah. Kalau di lafaz Al-Bukhari, hatta idza halaka ulaika wa tanassakha al-ilmu ubidat. Sampai ketika mereka sudah mati dan ilmu sudah hilang, ya. Maksudnya pengetahuan. Jadi orang yang memasang berhala itu, mereka tahu ini berhala dan diibadahi. Mereka hanya memasangnya untuk mengingatkan mereka kepada siapa? Orang salihnya. Nah, begitu mereka ini yang tahu ini meninggal, akhirnya pengetahuan tentang ini juga sudah hilang. Maka orang yang datang, generasi yang datang setelahnya, mereka anggap bahwa ini diibadahi. Maka mulailah diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi di sini kelihatannya bagaimana awal asal muasal munculnya kesyirikan di tengah manusia. Iya. Dan ini awal kesyirikan yang terjadi di tengah anak Adam. Di tengah anak Adam. Iya. Mulai dari sini terjadinya. Baik. Jadi dasarnya bermula dari gulu kepada orang-orang salih. Bermula dari perbuatan gulu kepada orang-orang salih. Baik, maka dari kisah ini, sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala adalah untuk menjelaskan bahwa gulu pada orang-orang salih itu adalah sebab terjadinya peribadatan kepada orang-orang salih itu. Terjadinya ibadah kepada selain Allah terhadap orang-orang salih. Iya. Maka di dalam Atsar Ibnu Abbas ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat bahwa gulu pada orang-orang salih adalah sebab peribadatan kepada selain Allah dan meninggalkan agama secara keseluruhan. Iya. Baik. Nah, manusia bertingkat-tingkat di situ ya. Kalau kita lihat sebagian orang kadang ketika dia sudah gulu kepada orang tertentu, maka dia tidak tahu lagi apa yang disebut dalil, apa itu ayat Al-Quran, hadis Rasulullah. Yang penting guru saya berbuat seperti itu. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, terdapat peringatan tentang bahaya gambar dan menggantung gambar-gambar tersebut. Iya. Hal yang membentuk dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk patung. Apalagi itu adalah gambar orang-orang yang diagungkan. Dan terdapat juga di dalam kisah ini peringatan akan bahaya makar syaitan. Dan bagaimana proses syaitan itu mengantar manusia kepada kesesatan. Iya. Dan terdapat juga di dalam kisah ini, terdapat juga di dalam kisah ini peringatan tentang bahaya bid'ah dan perkara baru. Walaupun pelakunya niatnya baik. Ini saya mau tanya sekarang ini. Ini orang-orang yang membuat patung-patung berhala, niatnya baik atau tidak? Hah? Niatnya baik. Bahkan terjadi. Niat baik mereka itu mereka rasakan. Maksudnya ketika melihat patung-patung itu mereka ingat kepada orang-orang solehnya. Sehingga mereka menjadi tekun beribadah. Iya. Tapi ini semuanya adalah bid'ah dan perkara yang diada-adakan. Harus diwaspadai. Walaupun niatnya baik. Walaupun niatnya baik. Iya. Dan terdapat juga bahwa gulu ini adalah wasilah yang mengantar kepada kesyirikan. Maka wajib untuk diwaspadai. Iya. Dan terdapat juga di dalam kisah ini penjelasan besarnya kadar keberadaan ilmu di tengah manusia. Sebagaimana terdapat juga penjelasan besarnya bahaya hilangnya ilmu atau dilupakannya ilmu itu. Iya. Ini harus kita pikirkan dengan seksama. Ketika ilmu itu kuat di tengah manusia, kesyirikan tidak terjadi. Mereka tahu ada yang mereka pegang. Iya. Itulah ilmu apabila diperkuat, maka akan baik keadaan manusia. Banyak dari kejelekan yang bisa dihilangkan. Tapi sebaliknya kalau yang terjadi adalah kejahilan, ilmu dilupakan, maka akan muncul banyak kejelekan. Bahkan akan muncul dari kesyirikan, kekufuran. Disebabkan karena apa? Hilangnya ilmu tersebut. Iya. Dan terdapat juga di dalam kisah ini bahwa sebab hilangnya ilmu itu adalah meninggalnya para ulama. Karena ini meninggalnya orang-orang saleh mereka, orang-orang yang berilmu mereka. Nah, dari arah ini mereka mulai dimasuki oleh kesalahan. Iya. Jadi memang hilangnya ilmu itu dengan meninggalnya ulama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbidu hadzal ilm intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yaqbidu al-'ilm biqabdil ulama." Hatta idza lam yabqa 'aliman, bisa juga dibaca, "Hatta lam yubqi 'aliman ittakhadan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Sungguh ya Allah tidak mencabut ilmu ini, dicabut begitu saja langsung dilepas dari hati hamba. Iya. Tapi ilmu itu dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Sampai ketika tidak ada seorang alim pun yang tersisa, manusia pun membuat pemimpin-pemimpin yang jahil, tokoh-tokoh yang jahil. Ke mereka ditanya, jadikan tokoh tempat ditanyai. Akhirnya mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Yang terjadi mereka sesat dan apa? Menyesatkan. Itu yang terjadi. Nasallallaha assalamu wal afiyah. Iya. Baik. Dan terdapat juga di dalam kisah ini bahaya taklid, ikut-ikutan, membebek buta. Karena mereka yang jatuh di dalam kesyirikan ini, dia tidak tanya asal-usul yang mereka lakukan, ikut-ikutan saja. Mereka lihat apa di depannya. Inna wajadana aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapati ayah-ayah kami, leluhur kami di atas sebuah agama, sebuah keyakinan, maka kami pun di belakang mereka mengikuti. Dan kami mengikuti di belakang mereka. Baik. Dan terdapat juga di dalam kisah ini bahwa sebab berubahnya agama para nabi dan para rasul dirubah dari jalan yang benar itu disebabkan karena kebenaran dicampur dengan apa? Kebatilan. Kecintaan kepada orang salih itu dikemas dalam bentuk kesyirikan dan bid'ah. Iya. Baik. Ini adalah hal yang wajib untuk diwaspadai. Dan terdapat penjelasan bahaya berada di dekat-dekat berhala, kuburan, atau yang semisal dengannya. Iya. Terdapat penjelasan hikmah kenapa diperintah untuk menghilangkan gambar-gambar, patung-patung. Ya, hikmahnya adalah itu. Karena dia adalah dari bisa mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Bisa mengantar kepada kesyirikan.